Mitra Bisnis, survei Kamar Dagang dan Industri Inggris menyebutkan, saat ini masih terjadi inefisiensi birokrasi, korupsi, ketidakpastian peraturan, dan ketidaktegasan peraturan perburuhan di Indonesia. Pengusaha Inggris memberikan rekomendasi prioritas utama yang harus diselesaikan pemerintah, yaitu memberantas korupsi dan menghilangkan ketidakpastian. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Franciscus Welirang. Pak Frans, apa komentar Anda soal ini? Ya, itu pandangan Kadin di Inggris. Saya kira itu kan berdasarkan hasil survei, ya kan? Tentunya hasil survei itu menggambarkan satu gambaran dari kondisi. Nah, di dalam hal ini ada beberapa hal. Tentunya di Indonesia ini kan dari dulu juga ada pembicaraan mengenai revisi undang-undang. Revisi daripada undang-undang itu juga tidak selesai-selesai, ya kan? Nah, dari undang-undang yang berada, karena undang-undang 2007 kalau saya tidak salah ya, itu perubahannya memang sangat-sangat besar sekali dan perubahannya sangat mendasar. Saya kira itu satu sisi yang perlu menjadi perhatian. Nah, akibatnya peraturan-peraturan yang ada menjadi inkonsisten. Saya kira itu sebetulnya apa yang terjadi. Undang-undang apa yang harus direvisi itu, Pak? Undang-undang perburuhan. Masih banyak gap yang berjalan. Kenapa? Dasarnya, ya, bahwa kita melihat dan ingin melindungi pekerja di Indonesia, sebetulnya, sampai hari tuanya. Ternyata Undang-Undang 2007 tidak menjamin tenaga kerja di Indonesia bahwa pada hari tuanya sendiri, bahwa dia tidak akan miskin. Di Undang-Undang tahun 2007 timbul masalah tenaga kerja kontrak, ya kan? Dan timbul masalah outsourcing, ya kan? Dan itu sesuatu hal yang saya nggak tahu apa yang menyebabkan hal itu. Terdahulu bahwa karyawan di perusahaan, kalau dia bekerja terus-menerus selama 3 bulan, maka dia akan menjadi karyawan tetap, ya. Yang kedua, masalah PHK. PHK dulu diatur. Hari ini jelas hanya diatur berdasarkan hukum. Artinya, kalau seseorang berbuat salah, dia tidak bisa dikeluarkan kalau tidak keputusan pengadilan. Sedangkan terdahulu, itu ada derajat daripada kesalahan yang mengakibatkan mengarah menuju kepada satu PHK dan diatur di dalam hal ini. Hari ini enggak. Dari undang-undang yang ada, keluarlah peraturan-peraturan pemerintah yang tidak konsisten. Di luar masalah undang-undang tadi, Pak, di Indonesia masih banyak terjadi inefisiensi birokrasi, korupsi, dan ketidaktegasan peraturan dan perburuhan. Nah, dengan demikian, seberapa besarkah potensi investasi asing untuk meninggalkan Indonesia? Itu masalah opportunity, business opportunity. Dan di kita kan juga semuanya dalam proses. Kalau pihak asing merasakan inkonsistensi, tidak berarti bahwa kalau business opportunity-nya masih baik, dia tidak akan tetap. Karena proses daripada inkonsistensi maupun korupsi, selama ada indikator menuju suatu perbaikan, saya kira tidak akan banyak menghambat hal tersebut. Lalu, langkah konkret apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mencegah hal-hal itu, Pak? Wah, kalau saya ditanya hal itu, tentunya banyak tantangan di dalam hal itu. Saya nggak bisa mengatakan langkah konkret apa. Harusnya tentunya Menaker mungkin berkomunikasi dengan Apindo dan membicarakan hal-hal tersebut yang mana prioritas bisa dilaksanakan dengan baik. Saya tidak mengikuti karena di Apindo tentunya ada ketua bidang yang mengikuti hal tersebut. Tentunya bagi pemerintah, hasil survei itu sudah ada, ya kan? Manfaatkan semaksimal mungkin apa yang bisa diperbaiki. Demikian Ketua Apindo Franciscus Welirang, saya Wendy Lim.